الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى النبي عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، فإن كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. الحمد لله، pujian hanya milik Allah semata. Kita bisa berkumpul di suatu majelis dalam rangka tafaqquh fi dinillah. Wa yaqulu Rasul alaihi salatu wassalam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan, maka Allah pahamkan dia dalam agama. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, wa min alamati iradatillahil khair ay faqiqa fid-din. Termasuk tanda Allah itu menginginkan kepada Anda kebaikan, maka Allah akan pahamkan Anda dalam agama. Mafhum khulafanya berarti kalau seseorang itu tidak dipahamkan dia dalam agama, berarti Allah subhanahu wa ta'ala belum mengendaki kepada Anda kebaikan, belum mengendaki Anda kebaikan. Fa talabul ilmi, belajar ilmu adalah satu sebab, adalah satu sebab, sebab dengannya Allah subhanahu wa ta'ala mengendaki kebaikan kepada diri kita. Itu dengan cara belajar, belajar ilmu. Karena tafaqquh, paham dalam agama itu membutuhkan cara, sebab. Dan sebab untuk tafaqquh fi dinillah huwa, dia adalah thalabul ilmi asy-syar'i, belajar ilmu syar'i, belajar ilmu syar'i. Pembahasan kita, tema yang butuh kita bahas, nah, adalah berkaitan dengan kitab butik, kitab pengobatan. Karena di dalam kitabul fiqh, di dalam kitabul fiqh itu banyak abwab, banyak bab. Bab yang kita bahas adalah bab butik, bab masalah berobat. Nah, di antara bentuk pengobatan yang kita bahas hari ini insyaallah terkait dengan ruqyah. Ruqyah terkait dengan apa? Ruqyah terkait dengan ruqyah. Kemudian pembahasan yang pertama yang kita bahas, coba dilihat halaman 1. Coba dilihat halaman 1. Yang belum punya buku panduan, kita ngambil buku panduannya. Sebab kita belajar biar nyantai, biar paham apa yang kita bahas, apa yang kita bahas. Pertama yang kita bahas adalah gitu kan. Selama ini sakit anak kita ke dokter. Kalau kita lihat selio patah kaki kita ke tukang pijat ya. Tapi ternyata kita enggak tahu asal usul berobat itu hukumnya apa, ya kan? Berobat itu hukumnya apa? Itulah kita itu mengamalkan sebelum mengilmui. Beramal dulu sebelum mengilmui. Tapi kayak pesawat tadi itu. Sudah ya? Lah ini, kita itu mengamalkan duluan sebelum apa? Sebelum belajar. Makanya kan al apa? Al ilmu qoblal qauli wal amali. Belajar dulu sebelum ngomong, sebelum berbuat. Belajar dulu. Kita enggak beramal dulu baru apa? Baru belajar. Nah, ini kita. Dan ini jelas salah kaprah kan? Ini jelas salah kaprah. Makanya kita harus belajar dulu. Dan mungkin masih banyak abwab fiqh yang belum kita pelajari. Ini aja kita bukti kitab masalah berobat. Ini anak ambil hanya sebagian kecil saja. Karena berkaitan dengan tema ini. Wa illa pembahasan kita butip itu melebar, lebar dan luas. Ini semuanya mendorong terhadap kita semuanya untuk belajar. Semangat belajar lagi. Semangat tafaqquh fi dinillah. Memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita belajar beragama Islam, yang penting Islam. Sholat lima waktu, apalagi puasa, zakat, itu tok, yang lain kosong. Itu pun kita tahu hanya kulitnya saja, dalamnya kita nggak tahu lagi. Jangan kayak gini. Makanya ahlu sunnah wal jamaah itu memiliki dua fungsi. Pertama tarbiyah wa tazkiyah. Salafiyah, al-sunnah wal-jamaah memiliki dua misi. Misi pertama adalah tarbiyah. Misi kedua adalah tazkiyah. Apa itu tarbiyah? Pendidikan. Mendidik diri kita, lalu mendidik orang lain. Itu namanya tarbiyah. Idan al-sunnah wal-jamaah lebih khusus salafi. Itu adalah mendidik diri kita, lalu mendidik orang lain. Gimana cara mendidik? Dengan ilmu. Kemudian yang kedua, tazkiyah. Tazkiyah itu membersihkan diri kita dari kebodohan, dari dosa, dari maksiat, dari kejahatan, dari kesyirikan. Itu namanya tazkiyah. Setelah kita bersih dari ini semuanya, maka kita membersihkan orang lain. Maka pengobatan ruqyah itu ada syariah, ada yang sesuai dengan syariat, ada yang tidak sesuai dengan syariat. Tugas ahlussunnah wal jamaah, tugas salafi adalah membersihkan mana yang tidak syariat, mana yang syariat, mana yang di atas sunnah dan mana yang di atas bid'ah. Itu tugasnya. Berarti dua fungsi ini, baik tarbiyah maupun tazkiyah, adalah belajar. Miza, keistimewaan ahlussunnah wal jamaah, keistimewaan salafi dibandingkan dengan yang lain adalah satu. Ahlussunnah perhatian dengan ilmu syar'i. Ahlussunnah itu perhatian dengan ilmu syar'i. Jika kita mengikuti manhaj atau mengikuti ahlussunnah wal jamaah terus gak belajar, ya dipertanyakan. Kenapa? Karena ahlussunnah wal jamaah itu bukan hanya jenggot, kopiahan, jubahan, tapi ahlussunnah wal jamaah adalah keyakinan yang harus diyakini oleh seorang muslim. memiliki prinsip-prinsip yang harus dipegang oleh seorang muslim. Itu namanya Ahlussunnah. Ahlussunnah bukan kok apa, ke timur-timur, ke barat-ke barat, ke utara. Bukan, bukan. Ahlussunnah wal jamaah sebuah prinsip. Memiliki keyakinan-keyakinan. I'tiqadah, keyakinan-keyakinan. Keyakinan ini harus diyakini oleh seorang muslim. Dengannya dia bisa masuk kepada Ahlussunnah wal jamaah. Paham ikhwan? Jadi Ahlussunnah wal jamaah bukan organisasi. Bukan organisasi. Ahlussunnah wal jamaah adalah keyakinan siapapun orangnya. Yang dia berada di atas keyakinan ini, maka dia adalah Ahlussunnah. Jelas? Maka dia adalah Ahlussunnah. Itu harus difahami dan harus dimengerti. Jangan sampai salah paham. Kita ingat kita sekarang belajar apa? Hukum berubah. Perhatikan ini karena hukum ini senantiasa terjadi pada diri kita dan keluarga kita. Kalau kita enggak ngerti, masya Allah, gitu kan. Tapi hukum berubah, ada dua pendapat di antara para. Ada yang mengatakan berubah itu hukumnya makruh. Berubah itu hukumnya makruh. Kalau antum sakit, ya bima aja. Enggak usah ke rumah sakit. Ya kan? Enggak usah ke rumah sakit. Sakit panas, ya bima aja. Kaki patah, ya bima aja. Ini pendapatnya Ibnu Mas'udin wa Abu Darda wa Sa'id Ibnu Jubair wal Hasan wa Rabi Ibnu Khaitham wa Dawud Zahiri mengatakan ila karahiyatit tadawi mutlaqa, berobat itu hukumnya makruh, maksudnya dibenci. Jelas? Makruh itu artinya dibenci. Artinya, kalau Anda melakukannya, enggak dosa. Tapi, kalau meninggalkannya lebih bagus. Meninggalkannya lebih bagus. Itu maknanya makruh. Jelas? Jadi berubah, kemanapun bentuknya. Ya, kemanapun Anda pergi untuk berubah, itu hukumnya makruh. Menurut pendapat yang pertama. Anda ada kata kena sihir, ada kata Anda kena jin, ada kata Anda disambut orang. Enggak usah datang ke tukang rukyah, enggak usah. Gitu kan? Ada kata Anda sakit, apa saja yang Anda derita, Anda enggak usah datang ke rumah sakit. Karena itu hukumnya makruh. Itu afdalnya bagusnya semisal itu. Alasannya annal ajala qad qadara Allah fala nastati'u an nughayyira ma qadarahu Allah. Alasan yang mengatakan makruh ajal, mati, kematian itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sakit apapun yang kamu derita, ya kan? Kalau belum datang ajal Anda, enggak akan mati. Ya? Atau mau berobat, gimana aja berobat? Mau berobat ke kopi, mau berobat ke nampur. Kalau waktunya mati, ya mati. Gitu loh. Jadi katanya pendapat yang pertama ini, sudahlah. Serahkan aja sama Allah Subhanahu wa taala sakitmu itu. Pasrahkan aja kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal aja kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas kan? Ini pendapat pertama. Bisa kamu jalan ini? Enggak bisa. Beneran enggak bisa. Lah ini pendapat mereka. Kalau ada kata antum mau berubah enggak apa-apa loh antum. Karena ulama dahulu, dan ini manusia azimah, kedudukan yang tinggi. Sakitnya mereka itu sama saja dengan sehat. Ketika mereka sehat, bersyukur kepada Allah. Mereka sakit juga bersyukur kepada Allah. mereka nikmati sakit itu dengan mengharap pahala di sisi Allah. Jadi sebenarnya jangan ke dokter, dia nikmati aja. Dia nikmati aja. Bahkan menikmati sakit itu lebih lezat daripada menikmati sehat. Bisa. Bisa ya. Wah. Pak Muslim, bisa Pak gitu Pak? Insya Allah bisa Pak ya? Mantap kalau bisa. Jadi begitu. Jadi mereka ya kalam zazul, merasa lezat. Diuji oleh Allah tangan yang patah, dibiarin aja. Suwakit pun, ini pahala. Ini pahala. Ketubruk mobil, mau mati pun, biar aja pahala itu. Loh, Masya Allah itu luar biasa. Luar biasa. Kalau Anda bisa semisal ini, Masya Allah, antum dapat derajat tinggi itu. Dan kita akan bahas, Insya Allah, di tema-tema berikutnya Insya Allah. Tapi ini, ingat pendapat yang pertama. Alasan yang kedua, ingat loh ya, alasan pertama diingat-ingat. Apa alasan orang-orang yang mengatakan makruh tadi, ingat ya, diingat-ingat. Alasan yang kedua, anas tadawi naqsun fit tawakkul. Kalau berobat, itu mengurangi tawakal. Mengurangi apa? Tawakal. Yang namanya ini pelawan apa ya? Yang namanya tawakal sudahlah pasrah sama Allah lah. Wes sembuh gitu kan? Kalau enggak sembuh ya sudah. Tawakal aja sama Allah, doa aja sama Allah dan tawakal sama Allah. Kalau kita datang ke dokter itu mengurangi tawakal Anda. Kenapa kok mengurangi? Jangan-jangan nanti Anda berpasrah sama obat. Seakan-akan obatlah yang menyembuhkan. Atau nanti Anda itu bersandar sama Pak Dokter. Seakan-akan Pak Dokter itu yang menyembuhkan kamu. Nah, dengan sebab inilah, gak usah berobat. Karena itu mengurangi angka kepada Allah. Jelas? Dan insya Allah, kita akan lihat 70 ribu kan? Yadkhuluna al-jannah. Mereka masuk ke dalam surga kan? Tanpa hisab. Kenapa? Wa ala rabbihim yatawakkalun. Karena mereka itu kuat sekali tawakalnya kepada Allah. Kuat sekali tawakalnya kepada Allah. Pokoknya tawakal. Tawakal, percaya sama Allah. Nikmati aja sakit itu. Jelas? Naam. Kemudian dalil mereka yang kedua, yang nomor tiga, mereka berdasarkan dengan hadis Nabi alaihi wasallam, man istawa wastarqa faqad bari'a minat tawakkul. Barang siapa yang berobat dengan kai. Apa itu berobat dengan kai? Besi panas dipanaskan, nanti ditusukkan mana yang sakit. Itu namanya kai. Pengobatan bentuknya kai. Ya, besi panas dipanaskan, diletakkan pada yang sakit. Nah, wastarqa minta rukyah. Ini jebel kita. Salahkah aku minta rukyah? Ini tema kita nanti kita akan bahas. Siapa yang berobat dengan kai? Siapa yang berobat dengan cara minta rukyah? Maka sungguh telah lepas tawakalnya. Berarti siapa yang minta berobat? Siapa yang berobat berarti lepas tawakalnya. Enggak ada tawakalnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Dari tiga alasan tadi, kesimpulannya berobat kemana saja, baik ke dokter, ke tukang pijat, ke tukang apalagi bekam, itu hukumnya apa? Makruh. Hukumnya makruh. Jelas? Apa itu artinya makruh tadi? Secara bahasa dibenci. Secara syariat, apa? Dijalankan enggak dosa, lebih baiknya apa sih? Ditinggalkan ya, itu namanya makruh. Pendapat yang kedua tentang tobat, jumhur ahli ilmi, mayoritas para ulama. mengatakan bahwasanya berobat itu adalah perkara yang boleh. Perkara boleh. Bukan sunnah, bukan wajib. Perkara boleh. Perhatikan, perkara boleh. Jadi, hukum berobat, khilafnya para ulama, berputar antara orang yang mengatakan makruh, dan orang yang mengatakan apa? Mubah. Jelas? Gak ada yang mengatakan haram. Perhatikan dia. Gak ada yang mengatakan haram. Gak ada yang mengatakan haram. Hanya bermuara antara yang mengatakan makruh dan antara yang mengatakan apa? Mubah. Jelas? Nanti kalau ada yang bilang, berubah itu hukumnya wajib. Wah, gimana? Siapa ulama? Siapa ulama kamu yang mengatakan wajib? Nah, alasannya, jangan ngantuk ya. Gak boleh ngantuk. Alasannya, satu, hadis Usama ibnu Zaid. Alasannya, hadis Usama ibnu Zaid. Qalatil A'rabu. Orang Arab-Arab Badui itu berkata, Arab-Arab Badui bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ala natadawa, boleh enggak saya berobat wahai Rasul? Boleh enggak saya berobat wahai Rasul? Allah. Oh iya, wahai hamba-hamba Allah. Tuh, Arab-Arab Badui itu bertanya kepada Rasul alaihi salatu wasalam. Ya Rasulullah, boleh enggak saya berobat? Kata Nabi, boleh. Boleh. Kata masalah. Bahkan mengatakan, tadawau, wahai hamba-hamba Allah. Tadawau itu umum. Tadawau itu umum. Baik berobat ke dokter, baik berobat ke tukang pijat, baik berobat ke tukang bekam, umum tadawau. Berobatlah kalian. Fa innallaha lam yadh' da'an illa wada'a. Karena Allah Subhanahu wa taala tidaklah meletakkan penyakit kecuali pasti Allah letakkan obatnya. Ada penyakit pasti ada obatnya. Illa da'an wahida, kecuali satu penyakit tok yang enggak ada obatnya. Qalu ya Rasulullah, mereka bertanya, ya Rasulullah, wa ma huwa, penyakit apa yang tidak ada obatnya ya Rasul? Qala al-haram tuwa. Tahu tuwa? Tua. Kau pengin kau sudah tua kau pengin muda aja. Enggak ada obatnya. Jadi kalau tua ya tua. Kita pasti tua, enggak mungkin bisa buka. Ini enggak ada obatnya, enggak ada obatnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Aku ingat seorang penyair kan gitu. Seorang penyair itu gini. Dia sudah tua, pengin menjadi bocah lagi. Biar bisa menyusu di neneknya ibunya. Ntar kami tak kasih tahu ya gimana caranya. Itu enggak bisa. Aku tidak tua, pengin jadi anak kecil lagi terus nenek sama ibumu gitu ya. Itu enggak bisa. Itu namanya mustahil, perkara mustahil. Jadi penyakit tua ini enggak ada obatnya, enggak ada obatnya. Kesimpulan daripada hadis ini apa coba? Ar-Rasul alaihi salatu wasalam membolehkan untuk berobat. Membolehkan untuk berobat. Bahkan Rasulullah SAW menjelaskan, Allah tidak menjelaskan penyakit kecuali ada obatnya. Menunjukkan kita sudah ada obatnya. Karena Allah mengatakan Allah tidak mungkin meletakkan suatu penyakit kecuali Allah letakkan padanya obatnya. Berarti dalalah tadamun, dalalah ilzaminya. Dalalah ilzaminya itu penunjuk syarat usul begini ya. Kalau Allah meletakkan obat, berarti kita disuruh cari obatnya. Gitu kan? Pasti ada obatnya, harus suruh mencari. Nah, inilah faedah pentingnya belajar ilmu kedokteran. Perkara yang bisa diakin juga untuk mengetahui penyakit, mereka cari obatnya. Mereka cari obatnya. Begitu. Kemudian dalil yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa yunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin." Tidaklah kami turunkan Al-Qur'an. Kecuali Al-Qur'an itu syifa, obat. Obat. Al-Qur'an itu obat. Masyaallah. Fa makna obat, sebagian penafsir menafsirkan ini ya, sebagian penafsir menafsirkan bahwasanya obat adalah obat untuk penyakit badan. Kalian, jadi Al-Qur'an itu bisa obat untuk penyakit badan. Masya Allah ya, Al-Qur'an luar biasa ampunnya kan. Hatta penyakit badan pun bisa disembuhkan dengan apa? Dengan Al-Qur'an. Lah kalau Al-Qur'an itu adalah obat, berarti boleh kita berobat dong dengan Al-Qur'an. Karena Allah Subhanahu wa taala mengabarkan Al-Qur'an adalah obat. Sebagian ahli tafsir menafsirkan obat untuk badan. Berarti kita boleh berobat dengan Al-Qur'an. Berarti Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita menggunakan Al-Qur'an untuk berobat. Berarti kan boleh berobat. Makanya Imam Qurtubi rahimahullah ta'ala mengatakan, fihi dalilun ala jawazit ta'aluji. Di dalam ayat ini ada sebuah dalil ala jawazit ta'aluj, bolehnya berobat. Bisur bidawai, dengan meminum obat atau selainnya. Dengan meminum obat atau selainnya, berdasarkan ayat ini boleh berobat. Boleh berobat. Kemudian alasan yang nomor tiga, Ar-Rasul alaihi salatu wassalam itu juga berobat. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam itu juga berobat. Di antara bentuk pengobatan Nabi alaihi salatu wassalam, annahu istajama. Nabi itu berbekam. Wa atal hujjama ajrah. Dan Rasul alaihissalatu wassalam memberikan opah kepada tukang bekam. Jelas? Kesimpulan, Rasul alaihissalatu wassalam itu adalah berbekam. Berbekam. Nabi berbekam. Dan bekam termasuk apa? Bentuk pengobatan. Bentuk pengobatan. InsyaAllah. Kata Imam Nawawi rahimallahu ta'ala, di dalam hadis tadi yang Rasul alaihi salatu wassalam berbekam, kata Imam Nawawi, dalilun ala ibahati tadawi. Bolehnya berobat. Menunjukkan boleh berobat. Kemudian hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasul alaihi salatu wassalam ketika beliau sakit. Yaqra'u ala nafsihi bil mu'awwadzat. Nabi itu membacakan mu'awwadzat. Apa mu'awwadzat itu? Qul a'udzu binas bil falaq, qul huwallahu ahad. Nabi Yunus alaihi salatu wasallam ketika sakit itu membacakan itu. Baca mu'awwadzat, kemudian dia bacakan kepada dirinya. Sembuh. Masya Allah. Nah, balam masyarakat wajahu, tak kala sakitnya parah. Nabi sakitnya parah, tambah parah. Kuntu akra'u alaih, wa amsahu alaih, biyaminih, raja'a barokatiha. Ketika Nabi alaihi salatu wassalam semakin sakit, maka Aisyah yang membaca. Membaca mu'awwadzat. Aisyah yang membaca mu'awwadzat, lalu diusapkan, lalu ditiupkan ke tangannya Nabi. Lalu Nabi yang menempelkan karena barokah tangannya Nabi alaihi salatu wasalam. Kesimpulan, Nabi alaihi salatu wasalam ketika sakit juga berobat dengan cara apa? Baca Al-Qur'an. Nabi ketika sakit itu berobat dengan baca Al-Qur'an. Nah, ketika semakin parah, Nabi Yuna alaihi salatu wasalam enggak bisa apa-apa, yang bacain Aisyah. Ini berubah. Masa Nabi enggak bertawakal sama Allah sih? Yang bertawakal kepada Allah kan Nabi, tapi ternyata dia berubah. Ternyata juga berubah. Syekhul Islam Ibnu Taim yang mengatakan, ruqyah dengan Al-Qur'an itu anfa'ul adwiya. Obat yang paling mujarab itu dengan ruqyah. Obat yang paling mujarab itu dengan ruqyah. Apa ruqyah? Membacakan Al-Qur'an, ya kan? Itu obat yang mujarab itu malah. Kita aja kalau ruqyah enggak mampet-mampet ya. Itu karena kita kurang yakin sama Allah kan. Justru kalau obat yang paling mujarab itu adalah ruqyah. Itu ruqyah. Obat atau sakit kepala atau apa aja, ruqyah. Sembuh insyaallah. Saya suka enggak sembuh-sembuh, Pak. Ini karena kurang aja sama Allah Subhanahu wa taala ya. Atau perlu bisa berdoa Allah luar biasa itu. Nah, dari dua pendapat ini, manakah yang paling kuat? Apakah berobat hukumnya makruh ataukah hukumnya boleh? Hah? Fal jawab boleh, kemudian kita benar. Bukan makruh. Pendapat yang benar, yang kuat, itu boleh dan tidak makruh. Terus kalau begitu gimana cara membantahnya pendapat yang pertama tadi? Berarti kan namanya menguatkan satu pendapat, harus punya bantahan untuk pendapat yang lain. Itu baru ilmiah, menurut ilmiah. Jangan asal, pokoknya pendapat yang kuat adalah ini, tanpa Anda membantah jawaban-jawabannya, enggak mendatangkan jawaban-jawabannya, itu enggak ilmiah. Sekarang pahami, pendapat yang kuat adalah pendapat yang mengatakan boleh berubah. Sekarang kita kembali kepada dalil mereka yang mengatakan makruh. Apa tadi? Hah? Ajal itu enggak bisa berubah kan? Ajal juga enggak boleh, itu sudah takdir dari Allah. Jawabannya, berobat itu juga takdir dari Allah. Jadi berobat itu juga takdir dari Allah. Orang berobat itu bukan maksudnya akan merubah takdir Allah, bukan. Kita berobat itu juga takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga memerintah kita berdoa, padahal takdir sudah datang. Iya enggak? Kenapa kita minta berdoa, ya Allah, berilah kesembuhan. Ya Allah, berilah saya kaya. Enggak perlu kalau begitu. Kemudian seterusnya, ketika kita perang sama orang-orang kafir, ngapain Anda itu pakai apa? Pakai baju besi. Ngapain Anda pakai tembak? Ya, maka perubahan adalah tidak merubah takdir. Sebagaimana kalau kita pas perang, kita bawa alat perang, kita nggak langsung perang. Merta-merta pulang begitu aja kan bawa apa-apa, gimana? Nah, maka berarti kan, kita berobat itu gak merubah takdir. Kita berobat itu juga takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seterusnya, katanya berobat itu menafikan tawakal. Ya kan? Pasal tidak. Berobat hanya akhzul asbab, mengambil sebab. Berobat adalah akhzul asbab, mengambil sebab. Sebisal kita perang, kita harus persiapan untuk menang. Harus ini. Kenapa aku enggak percaya sih sama takdir Allah? Tawakalan sama Allah? Tidak. Kita disuruh mengambil asbab, asbab supaya menang. Kita juga disuruh mengambil asbab supaya kita sembuh. Paham kan? Itu sekedar akhzul asbab, mengambil sebab. Kita berobat bukan percaya sama dokter. Dan kita juga bukan percaya sama obat. Obat semuanya adalah akhzul asbab, mek sekedar mengambil sebab. Semisal pinter khusus itu sudah takdir dari Allah. Ya enggak? Kenapa Anda belajar? Maka belajar adalah sebab supaya pinter. Hanya sebab. Penentunya adalah takdir. Penentunya adalah takdir. Orang kaya dan miskin itu sudah takdir dari Allah. Kenapa Anda kerja? Supaya kaya. Naam. Kerja adalah mengambil sebab supaya kita kaya. Penentunya adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang mengambil sebab itu enggak menafikan tawakal. Itu enggak menafikan tawakal. Yang dinafikan tawakal adalah Anda bersandar dengan sebab. Anda bersandar dengan sebab itu enggak benar. Sebab hanya sebab. Yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita datang ke dokter minum obat itu sebab. Yang menyembuhkan bukan obat dan bukan dokter, adalah Allah Subhanahu wa taala. Jelas ini kan? Pahami sekarang. Misal contoh, antum pengin punya anak apa enggak? Kamu muslim, pengin punya anak kan? Iya. Gimana caranya? Takdir aja, nunggu aja antum. Ya Allah, aku pengin anak, ya Allah, gitu kan. Enggak usah nikah. Enggak usah nikah, ya Allah, aku pengin punya anak. Apa ente punya istri? Punya istri, tapi gak pernah dikumpulin. Atau banyak, ya Allah, aku pengen anak, ya Allah. Ya, sampai elek, ya Allah. No. Otomatis, antum mengambil sebab. Gimana sebabnya? Antum kumpul sama istri, kan? Kumpul sama istri sebab punya anak. Kan gitu, kan? Apakah mujarot hanya sekedar kumpul, pasti punya anak? Pasti punya anak, enggak? Ya, enggak. Itu nanti syirik nanti itu. Itu aku bersama dengan sebab. Sebab banyak sebab. Sebab belum mesti terjadi. Ya kan? Ada kerja sebab kaya. Apakah semua orang kerja pasti kaya? Ayolah. Kita berobat ke dokter. Berobat hanya sebab suatu kesembuhan. Apakah semua yang berobat pasti sembuh? Enggak. Semua Allah yang nentuin. Semua Allah yang nentuin. Semua Allah yang menentuin. Jadi gak ada masalah. Gak ada masalah yang lain. Tapi ingat, bagi Anda yang tidak mau berobat, ya sudah urusan Anda. Gak apa-apa. Kalau Anda tawakalnya tinggi, udahlah Anda gak usah sebab-sebaban. Ya udah, selalu masalah. Gak haram kok. Tapi masalahnya kalau antum itu gak mau berobat, tapi atau terus lain, ya masalah. Antum gak mau berobat. Tapi setiap malam, aduh sakit. Ya sama aja. Setiap malam, aduh, nangis terus. Ya sama aja, kalau memang antum gak mau berobat, dan tawakal kepada Allah, diam dan sabar. Dan sabar. Tapi kalau antum mengeluh, berkeluh kesah, gini, aku pengen gak mau mengambil sebab lah, aku pengen tawakal. Ya tawakal kepada Allah, ya sabar dong. Konsekuensi tawakal, ya sabar. Gak usah bengeluh dan gak usah berkeluh kesah. Jelas ini? Paham apa enggak? Nah, yang jadi poin di sini yang harus kita akan bahas adalah yang harus Anda tekankan di sini. Jangan kita bersandar kepada sebab. Perhatikan. Jangan kita bersandar kepada sebab. Kalau kita bersandar kepada sebab, ini masalah. Tauhid Anda dipertanyakan. Kita enggak boleh bersandar sama dokter. Kita enggak boleh bersandar sama perukia. Orang kena jin, ya kan? Kena santet. Jangan bersandar sama ahli rukia, perukia jangan. Sandarkan semua kepada Allah. Itu sekedar sebab, mudah-mudahan Allah sembuhkan lewat itu. Hanya mengambil sebab. Ini anda ingatkan lagi nih. Entah lagi kalau ada rukia, pelatihan rukia. Saat iya insya Allah. Yang kena jin, yang kena santet, yang gak bisa tidur. Ya yang dibikin cinta terus sama wanita, wanita sama laki-laki. Ini semua nanti akan dibahas. Dan akan dirukia nanti. Yang anda tekankan di sini, jangan bersandar kepada sebab. Pahami, penyembuhnya adalah Allah. Sandarkan semua kepada Allah. Sandarkan. Kadang-kadang orang yang sakit, Pak Ustaz, tolong sembuhkan aku, Pak Ustaz. Aku nggak kuat ini kan. Nah, ini kan. Anda nggak kuat, iya nggak kuat. Tapi jangan minta sama Ustaz, minta sama Allah. Ustaz hanya sebab. Hanya sebab, ingat-ingat ini ya. Hanya sebab. Hanya sebab. Kemudian, gimana jawaban antum terhadap 70 ribu yang mereka masuk surga tanpa hisab? Di antara mereka adalah orang yang tawakal. Jawabannya, gak ada masalah. Artinya gak ada masalah. Kalau memang anda itu tawakalnya tinggi sekali, gak mengeluh, gak bersabar, tawakal, gak ada masalah. Anda masya Allah top. Tapi syaratnya tawakal tinggi, gak oleh ngeluh, gak oleh apa lo ya. Iya. Gak oleh ngeluh, gak oleh apa ya. Sabar, sabar. Sakit apa pun aku terima ya Allah. Astagfirullah, kita astagfirullah. Alhamdulillah, ya Allah, kau berikan saya sakit. Alhamdulillah, ngunang-ngunang ya apa po. Alhamdulillah, alhamdulillah itu gak ada masalah. Tapi kalau antum serak-serit ya masalah lagi nanti ini. Ya, masalah lagi nanti itu. Apa? Dan ini enggak men dari 70 golongan ini yang masuk 70 ribu golongan ya, 70 ribu yang enggak masuk surga, yang masuk surga tanpa hisab. Ini enggak meniadakan enggak boleh berobat. Enggak meniadakan. Itu hanya keutamaan orang-orang yang bertawakal kepada Allah dan tinggi tawakalnya. Sehingga dia enggak perlu. Dan ini tidak ada kata-kata melarang berobat, itu enggak ada. Enggak ada lafaz yang melarang berobat. Wa inna ma akan tetapi hanya menunjukkan keutamaan orang-orang yang tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan kuat tawakalnya. Andai kata bisa semisal ini alhamdulillah. Bisa antum ya, insyaallah ya. Enggak usah berobat aja ya. Biar bisa masuk dalam surga 70 ribu langsung tanpa hisab. Wos. Tanpa hisab langsung masuk surga. Masya Allah. Enak itu. Tapi bisa anda enggak berobat. Di majah tawakal kepada Allah ya. Di kota percaya sama Allah aja. Anda masya Allah. Ini pelebur dosa gitu kan. Allah kasih ini pelebur dosa saya. Oh, kalau bisa mantap. Masya Allah. Kemudian seterusnya. Nabi Yunus alaihi salatu wassalam mengatakan. Barang siapa yang berobat dengan kai, dengan besi tadi, berobat dengan minta rukyah, maka lepas tawakalnya. Maksudnya, bukan kok lepas itu hilang tawakal, bukan. Artinya enggak sempurna tawakal Anda. Ya memang enggak sempurna kita. Kalau kita sempurna, wali-wali Allah dan kalau sempurna kita. Memang enggak sempurna tawakal kita. Kita masih mengambil asbab. Masih bersabar dengan sebab. Ketika sakit masih nangis, ya kan? Ya kan? Gak punya duit masih nangis, gitu kan? Gak punya duit masih nangis, ya kan? Gak dikasih uang masih marah-marah, ya kan? Gimana kita begitu keadaannya? Kurang tawakalnya. Dan benar yang dikatakan Rasulullah SAW. Tapi ini tidak meniadakan, gak boleh berubah. Ini hanya menjelaskan keutamaan orang-orang yang tidak berubah. Orang-orang yang tidak berobat sempurna tawakalnya. Memang karena dia enggak mengambil asbab di dalam bab ini, maka sempurnalah tawakal dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini tidak menyatakan enggak boleh berubah. Jelas insyaallah ya. Hayo alhamdulillah. Kemudian Imam Ibn Abdul Barr rahimallahu taala dalam kitab At-Tamhid mengatakan, dulu ulama-ulama salaf dulu, berarti kan ini dulu ulama-ulama salaf itu terbagi dua, ada yang sabar atas penyakitnya dan ada yang datang untuk berobat. Tapi la yazummu ba'dhum 'ala ba'd. Sebagian mereka tidak mencela pada sebagian yang lain. Yang enggak mau berobat, ya sudah. Itu tawakalnya tinggi. Dan dia tidak mencela kepada orang yang berobat. Nah, menunjukkan bahwasanya enggak boleh ada celaan. Mau berobat ya sudah, enggak ada masalah. Mau datang ke dokter, mau datang ini, itu enggak ada masalah. Di zaman dulu ulama salaf tidak saling mencela antara satu dengan yang lainnya. Yang satu bersabar enggak mau berobat, ya sudah. Yang satu mau berobat, ya sudah. Enggak saling mencela sebagian mereka pada sebagian yang lainnya. Itu ulama salaf dulu. Itu ulama salaf dulu. Nah. Kemudian halaman 12. Kesimpulan annat tadawi huwa amrul mubah. Berobat itu perkara mubah. Walakin akan tetapi liman yasbir, bagi orang yang bersabar. Wa talazzaza bil bala, dan dia merasa lezat dengan ujian tadi. Wa tawakkal 'alallah, dan dia bertawakal kepada Allah di dalam mengambil asbab, di dalam meninggalkan asbab, serahkan semua kepada Allah. Maka itu afdal, lebih afdalnya enggak berubah. Kalau Anda bersabar dan merasa lezat dengan ujian tadi, Anda itu lezat sekali, merasa nikmat kalau diuji oleh Allah, dan Anda bertawakal kepada Allah, afdalnya enggak berubah. Sebagaimana hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala, ada seorang wanita terkena penyakit ayan. Fajaat ila Rasulillah, maka dia datang kepada Rasul alaihi wasallam, ya Rasulullah, ya Rasulullah, supaya aku bisa sembuh. Berarti kan, doakan aku ya Rasulullah, supaya bisa saya sembuh. Faqala Rasul alaihi salatu wasalam, dikasih dua pilihan. In syi'ti sobarti walakin tanatu. Kalau kamu ingin dan engkau sabar atas ujian ini, kamu dapat surga. Tapi kalau kamu enggak sabar, ya tak doakan. Berarti kan ini, meminta doa kepada Rasul alaihi salatu wasalam itu juga berubah. Si wanita ini datang kepada Nabi alaihi salatu wasalam, ya Rasulullah, doakan deh aku deh supaya sembuh deh. Aku sakit ayan ya Rasulullah. Rasul ngasih dua pilihan. Kalau kamu sabar, sudah, kamu dapat surga loh, tapi tetap sakit, tapi tetap surga. Kalau kamu tidak sabar, aku akan dan kamu sembuh. Apa kata wanita ini? Ya Rasulullah, saya ingin masuk surga aja ya Rasulullah. Tidak apa-apa saya begini. Tapi doakan ya Rasulullah, ketika saya kena ayat, tidak terbuka aurat saya ya Rasul. Maka Rasulullah alaihi wasallam mendoakan supaya tidak tersingkap auratnya ketika dia punya ayam. Dan tetap bersabar atas yang demikian itu kalau dia dapat, karena dia dapat surganya Allah. Surah hadisnya? Berarti kalau anda enggak sabar, enggak kayak wanita ini, berobat aja. Enggak sabar kok. Gimana? Malah dosa nanti. Ngeluh terus. Maka nanti susah Allah. Ya Allah, ketiga kamu ya Allah gitu kan ya. Sakit bertahun-tahun enggak sembuh-sembuh gini ya Allah gitu kan. Nanti enggak susah. Dosa apa yang nah, nanti malah kebarus setelah enggak kuat menahan, mati aja ya Allah, mati aja gitu kan. Wis ruwet urusannya kan malahan. Nah, kalau anda enggak sabar, berubah. Itu lebih awal. Kalau memang anda sabar dan tawakalnya tinggi, ya sudah. Anda dapat keutamaan sendiri. Alhamdulillah, selesailah pembahasan pertama. Jelas ya Allah ya? Nah, yang ngantuk saya tanya. Kalau yang ngantuk sekarang ini ya? Kesimpulan. Antum. Cuma hukum berubah. Berubah. Kapan afdolnya enggak berubah? Bersabar ya, bertawakal, bersabar dan bertawakal, nah, itu baru afdolnya nggak berobat ya. Kapan afdolnya berobat? Jika nggak bersabar, jadi ada hukum asalnya mubah. Terkadang afdol berobat dan terkadang afdol tidak berobat. Masya Allah, jelas. Dengan Pak. Hey, Bapak, kalau kita bersandar dengan sebab, bersandar Pak dengan sebab, boleh apa enggak? Boleh. Oh, kok bersandar sama sebab itu gimana? Enggak boleh. Kalau anda bersandar dengan sebab, berarti anda bersandar kepada selain Allah. Enggak boleh. Kita harus bersandar sama siapa? Sama Allah, jangan sama obat. Oh, bersama obat syirik nanti. Ya, obat gak bisa nyembuhin, dokter gak bisa nyembuhin, aluruk ya gak bisa nyembuhin. Yang bisa nyembuhin itu Allah. Kalau orang itu nanti rukia, dan dia bersandar sama ustaz, jinnya gak akan mau keluar. Gak akan mau keluar. Makanya nanti fungsi daripada rukyah ngajarin dulu orangnya. Orang yang mau kena jin, orang kena sihir, itu dipahamkan dulu tauhid yang benar. Kalau tauhid kita enggak benar, enggak mungkin mau keluar itu jinnya. Jinnya itu takut dengan alu tauhid. Iya. Takut dengan alu tauhid. Kalau anda tauhid anda itu benar-benar kuat, jinnya sempoyongan itu. Iya, tapi kalau bab ini aja nggak benar anda, gimana mau keluar dia? Siapa kamu mau keluar? Seneng malah. Nah. Sekarang pembahasan selanjutnya, hukum rukyah. Hukum rukyah. Sekarang kan pengobatan selesai kan, berarti kan boleh. Sekarang kita bahas macam dari macam-macam pengobatan. Macam dari macam-macam pengobatan. Pengobatan yang kita bahas adalah pengobatan ruqyah. Apa sih ruqyah itu? Pengobatan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengobatan melalui Al-Qur'an. Pengobatan melalui hadis Rasul alaihi salatu wasalam. Pengobatan melalui nama Allah dan sifat-sifatnya. Itu pengobatan ruqyah. Jadi pengobatan ruqyah adalah pengobatan yang pengobatan itu melalui Al-Quran. Melalui hadis Rasul alaihi salatu wassalam. Melalui nama Allah dan sifat-sifatnya itu nanti dijadikan obat untuk yang terkena sakit, yang terkena sakit. Rukyah umumnya dipakai sakit yang tidak kelihatan, sakit yang tidak kelihatan. Apa itu? Jadi rukyah nanti itu umumnya dipakai terhadap penyakit-penyakit yang tidak kelihatan. Dialah penyakit yang berkaitan dengan jin, setan dan yang semisalnya. Iya. Dan yang semisalnya itulah makna rukyah. Umumnya dipakai yang demikian itu. Akan tetapi sebenarnya tidak. Rukyah itu bisa juga umum. Nabi Yuna alaihi salatu wasalam pun sakit berukyah dengan apa? Muawwadzat, ya kan? Jadi ana bilang pada dasarnya rukyah itu memang diartikan makna itu. Tapi tidaklah secara mutlak. Dia bisa dipakai juga untuk sakit-sakit yang lainnya. Untuk sakit-sakit yang lainnya. Sekarang pembahasan khusus tentang rukyah ini ada wa'yuruha mukhtalifatun ba'duha nahyun anil rukyah wa ba'duha naha anil rukyah wa ba'duha ajazaha bal amaraha. Untuk hukum rukyah ini ada sebagian hadis melarang berrukyah. Ada sebagian hadis lagi membolehkan rukyah. Bahkan memerintah untuk rukyah. Jelas. Berarti kalau kita lihat beberapa hadis terjadilah kontradiksi secara zahirnya. Kenapa? Karena sebagian hadis tidak membolehkan rukyah. Sebagian hadis yang lain membolehkan rukyah. Itu adalah terjadi kontradiksi di antara keduanya. Di antara hadis Rasulullah alaihi salatu wasalam yang melarang rukyah adalah hadis Ibnu Mas'udin radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah alaihi salatu wasalam, "Inna ar-ruqa wat-tamaima wat-tiwala syirkun." Sesungguhnya rukyah itu syirik. Perhatikan, rukyah itu syirik. Rasul alaihi salatu wasalam menamai rukyah itu syirik. Oh, bahaya ini kan. Rukyah kok syirik ini? Nah, sekarang dibahas rukyah ini syirik. Justru kalau kita rukyah menyebutkan Allah Subhanahu wa taala. Ini satu hadis yang menjelaskan tentang rukyah yang dikatakan Rasul alaihi salatu wasalam syirik. Berarti kita enggak boleh rukyah. Jelas? Yang kedua, hadis Rasul alaihi salatu wasalam yang membolehkan rukyah. Ada hadis Nabi alaihi salatu wasalam yang itu membolehkan rukyah. Di antara ada hadis Aun ibnu Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Katanya, Aun ibnu Malik, "Kunna narqa fil jahiliyah ya Rasulullah. Kaifa tara fi dhalik?" Ya Rasulullah, dulu kebiasaan saya itu berukyah ya Rasul. Di masa jahiliyah saya itu biasa rukyah wahai Rasul. Boleh enggak? Faqala Rasul alaihi salatu wasalam, "A'ridu alayya ruqaqakum." Ya udah, bawa sini rukyah kalian. Perlihatkan kepadaku cara rukyah kalian. La ba'sa birruqa malam takun syirka. Enggak apa-apa memakai cara rukyah itu, enggak apa-apa selama tidak ada kesyirikan. Hadis ini jelas. Boleh rukyah selama rukyah tadi tidak mengandung kesyirikan. boleh rukyah selama rukyah tadi tidak mengandung kesyirikan. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, udah tampakkan ke sini, bawa ke sini, perlihatkan kepadaku tentang rukyah kalian kayak apa. Lalu Rasulullah SAW ngasih kaidah, gak apa-apa pakai rukyah, gak apa-apa selama tidak ada unsur kesyirikan. Terus hadis ini. Nah, hadis yang kedua. Dari sahabat Jabir Ibn Abdillah. Kana li khalun yarqa min al-aqrab. Kata Jabir, saya punya paman, dia itu merukyah kena sengatan kalajengking. Ada kena kalajengking, ya kan? Kena kalajengking, tau kalajengking enggak? Apa bahasa Makassar kalajengking? Hah? Ya kalajengking kan? Nah itu dia merukyah seseorang yang terkena sengatan kalajengking. Panah Rasulullah alaihi salatu wasalam an-ruqyah. Tapi Nabi itu melarang ruqyah. Maka dia pun datang kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam, ya Rasulullah, sebenarnya Nabi itu melarang ruqyah. Loh, sekarang saya itu meruqyah bagaimana Rasul? Kata Rasul, ya sudah. Kata Rasul, ya sudah, apa? Manis tata aminkum ayam fa'akhar yang fa'akhar. Barang siapa yang mampu memberikan manfaat kepada saudaranya, berikan manfaat kepadanya. Berarti, ruqyah yang dilarang oleh Nabi alaihi salatu wasalam itu, udah kehapus. Kehapus. Makanya ya Rasul, ala ini meruqyah orang. Tapi jenengan larang ruqyah, gimana ini? Ya sudah, ruqyah saja. Ruqyah saja gak apa-apa. Bahkan Nabi ngasih kaidah, siapa yang mampu ngasih manfaat kepada saudaranya, kasih manfaatlah. Kalau ada kata Anda mampu ngasih manfaat kepada saudara Anda dengan meruqyah, ruqyah dia. Hadisnya jelas. Gak bisa ngasih uang untuk berobat, ya ruqyahan lah kan. Ada kena sengatan kalajengking, ruqyah aja gitu kan. Karena gak bisa ngasih uang ke dokter, ya ruqyah aja. Insya Allah sembuh. Jelas hadisnya, jelas. Jadi Rasulullah SAW bahkan membolehkan untuk rukyah. Membolehkan untuk rukyah. Nah, dari dua hadis ini, bagaimana cara mengkompromikan? Yang satu, apa tadi? Rukyah dikatakan syirik. Yang satu lagi apa? Diperbolehkan bahkan menganjurkan untuk merukyah. Maka cara mengkompromikan rukyah terbagi dua. Ada rukyah syirkiyah dan ada rukyah syar'iyah. Yang dikatakan syirik adalah rukyah yang syirkiyah. Dan yang dikatakan diperbolehkan bahkan dianjurkan adalah rukyah yang syar'iyah. Jelas? Aywa. Tinggal pertanyaannya, kapan itu dikatakan rukyah syar'iyah dan kapan dikatakan rukyah yang tidak syar'iyah? Dijelaskan oleh Imam Khattabi rahimahullah halaman 18. Dijelaskan oleh Imam Khattabi rahimahullah, rukyah yang dilarang, rukyah yang tidak diperbolehkan, dan itu dinamai syirik, ar-rukyah bighairi lisanil Arab, tidak memakai bahasa Arab, wa ma la yudra ma'nahu, dan apa-apa yang tidak diketahui maknanya. Jadi kalau ada kata antum datang ke seseorang untuk minta rukyah. Ternyata cara pengobatannya bin Sarabin Abang Tatabral. Coba arti ini. Gak bisa, ini gak boleh. Gak tahu artinya. Ya. Atau ye. Uswa apa, uswa sini. Haji gak tahu artinya. Dia bilang apa dan bahasa apa. Anda gak paham maksudnya, wala maknanya. Ini gak boleh. Ini adalah rukyah yang gak disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kerjaannya para dukun. Kerjaannya para dukun. Ya. Ada air. Nih. Apa itu? Wuswa apa. Bahasa apa gak didengerin. Enggak mau keras. Soalnya bahasanya apa? Bahasa Jawa. Jawanya enggak dipahami lagi maksudnya apa. Lah, inilah rukyah yang syirik. Rukyah yang enggak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi apa gimana? Tidak pakai bahasa Arab, terus enggak dipahami maknanya. Kalau pakai bahasa Arab pun dan enggak ngerti, enggak dipahami maknanya, enggak boleh. Enggak boleh. Pakai bahasa Arab, tapi nggak diartikan, tapi nggak diingerti maksudnya. Kayak Bismillah itu di siapain? Hah? Dipisah-pisah. Bismi apa nya? Bismi apa? Dilupa, dibalik. Sehingga nggak dipahami maksudnya apa ini? Dia pakai bahasa Arab, tapi nggak bisa dipahami maknanya, itu juga nggak boleh. Jelas ya? Ini namanya dukun, ya. Dukun. Ada kata orang berjenggot, sholatnya, tapi cara rukyahnya kayak gitu, berarti ini nggak syar'i. Yang kedua, rukyah yang dikatakan syirik, halaman 19. Kanat bi asma'il asnami wasyayatin. Rukyahnya dengan memakai nama-nama patung dan nama-nama setan. Panggil Mbak, Mbak sapa jenenge? Nyi Loro Kidul. Datanglah engkau sembuhkan ini penyakitnya. Oh, ini enggak benar ini. Jadi dia rukyahnya itu nyebut-nyebut nama-nama patung, nama-nama setan, nama-nama selain Allah disebut-sebut di situ. Mbah-mbah sopo itu disebut situ. Maka ini rukyah yang menyebabkan dia syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian Syekh Al-Albani rahimahullahu taala menerangkan bahwasanya rukyah yang dikategorikan syirik, makana isti'adzatul jin. Rukyah yang dikatakan syirik adalah pengobatan yang meminta bantuan jin. Pengobatan yang meminta bantuan jin ini juga adalah pengobatan yang menjadikan syirik. Bapak tahu sakal putung? Tahu sakal putung ya? Di Jawa sakal putung ya, ada ya. Orang kalau tangannya patah, kakinya patah, datang ke sakal putung, ini lidahnya nih. Bisa kembali lalu dan nggak sakit, nggak sakit. Pernah dengar nggak? Pernah? Ada di Makassar kan? Nggak ada, masih pintaran orang Jawa no. Hah? Oh, mudah nggak ada. Oh, namanya beda. Jadi data gitu dia ini. Nah, tinggal lidahnya aja, lidahnya diambil gini, serit dua kali, tiga kali, kembali normal, nggak patah lagi. Ajaib kan? Terus siapa yang membuat apa? Yang asalnya bengkok menjadi kembali normal, siapa yang bikin itu? Jinnya, berarti pengobatan yang meminta bantuan jin yang akal itu tidak masuk akal, nggak masuk akal, gimana bisa ini? Ini minta bantuan jin ini bukan hebat, yo jinnya yang hebat. Maka ini pengobatan bentuk rukyah yang tidak syar'i. Ya, yang tidak syar'i. Atau pengobatan alternatif kayak apa saja ya. Pokoknya yang enggak masuk akal, enggak masuk akal. Ya kan? Dan pengobatan tadi meminta bantuan jin, meminta bantuan jin, jin dipanggil. Mbah Sopo itu kan, Mbah Sopo itu ya, dipanggil. Maka kalau begini keadaannya, maka ini termasuk apa? Rukyah pengobatan yang tidak syar'i. Kapan dulunya? Masih lama? Satu jam lagi. Sekarang jam berapa? Kok ngeri lagi yang sebelah terus? Kita mulai jam berapa tadi? 9:30 ya. Baru satu jam ya. Insyaallah. Dari sini Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah. Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan waqad ajma'al ulama'u, para ulama telah sepakat ala jawazir ruqyah, bolehnya ruqyah ingda istima'i salah satu syurut, ketika terkumpul padanya tiga syarat. Berarti kalau terkumpul padanya tiga syarat, berarti itu ruqyah syar'iyah. Itu kaidahnya. Jadi kalau Ustaz Wandi nanti, Ustaz Kuswan nanti ruqyah enggak sesuai dengan tiga syarat tadi, berarti itu batin. Tinggalkan itu kaidahnya kan. Kalau anda kata sesuai dengan tiga syarat nanti, berarti syar'i. Satu, ayyakuna bi kalamillah au bi asma'ihi wa sifatih. Rukyanya harus memakai Al-Quran, nama Allah dan sifat-sifatnya. Rukyahnya harus pakai hadis Rasul alaihi salatu wassalam. Ini satu. Kalau anda kata rukyahnya itu pakai Al-Quran, pakai hadis, nama Allah, nama Rasulullah, nama Allah dan sifat-sifat Allah, maka berarti terpenuhi satu syarat. Syarat yang kedua, ayyakuna bilisanil Arab. Kalau tidak pakai Al-Quran, pakai hadis, pakai bahasa Arab. Pakai bahasa Arab. Au mimma yu'raf fi makna. Atau pakai bahasa selain bahasa Arab, yang penting dipahami maknanya. Dipahami maknanya. Jelas ya? Jelas ya? Dipahami maknanya. Jangan pakai bahasa Jawa. Ya Allah, atau berdoa, ya Allah sembuhkan saudaraku, ya Allah gitu kan, ya Allah sembuhkan, itu kan tidak ada masalah, tidak masalah dengan menyebut nama Allah, aku berdoa kepada Allah, ya Allah sembuhkan, tidak ada masalah. Harus pakai bahasa Arab atau selain bahasa Arab yang diketahui maknanya. Ada cerita ini Pak ya, di daerah Madura ini ada kiai terkenal, namanya Mbah Khalil. Mbah Khalil itu kiai terkenal di masa Kiai Haji Hasyim Asy'ari, itu ada di situ. Luar biasa beliau. Nah, dia itu punya santri, membaca tulisan kiai. Yang tulisan kiai itu ditulis akikah, namanya akikah, ya. Tapi si santri ini meyakini kata akikoh ini itu satu doa mujarab. Keyakinan pak, keyakinan. Keyakinan ini. Jadi nggak ngerti artinya akikoh itu artinya apa? Pokoknya tulisannya Pak Yai itu mujarabe pol, mujarabe pol, udah wis. Pol ya, kan? Mujarab sekali. Nah, ini dipakai, disimpan pak. Setiap kali dia bawa ini jadi pinter. Kalau tengkaran menang, ngobat orang sembuh. Coba lihat, kaget dia ini. Kamu bisa begini gimana caranya? Apa yang kamu lakukan? Apa yang kau jual ini Jai? Katanya saya nggak punya apa-apa Pak Yai, cuma saya baca tulisan Pak Yai Akiko. Oh, itu salah, itu bukan doa itu. Akiko itu artinya penyembelihan. Saya itu gak mandi lagi setelah itu. Setelah itu gak kuat lagi ilmunya. Artinya kalau tengkar, kalah. Tengkar, kalah. Dibikin berobat, gak bisa ngobatin orang. Coba lihat, kenapa itu sebenarnya ya? Luar biasa itu. Jadi keyakinan dia itu obat, dan ini adalah obat dari Pak Yai gitu kan. Wah, itu keyakinan yang luar biasa. Luar biasa. Ada cerita lagi juga, lucu-lucu juga ceritanya. Ada orang Cina ya, ketika itu apa namanya, anjingnya sakit. Ada orang Jawa dipanggil ya, kalau jadi panggil. Dia pakai doa Jawa, apalah itu, doa Jawa apa itu? Didengar oleh orang Cina tadi. Ternyata omongan Jawa ini bukan doa ya, bukan omongan Jawa ini, ujuk-ujuk sembuh. Sembuh Pak, sembuh itu, sembuh. Nah. Terus setelah itu orang Jawa yang ngobati anjingnya orang Cina ini, dia sakit. Ah, dijengoklah sama orang Cina tadi. Setelah dijenguk, pakai doanya dia. Dia nggak sembuh, lucuan gitu. Yang orang Jawanya lucu, lu ketawa. Lah itu loh, itu namanya apa? Karena nggak ngerti tuh, nggak ngerti apa. Apa yang dibaca lu nggak orang nggak ngerti. Gak ngerti. Makanya dalam rukyah syar'iyah harus dimengerti dia bahasa apa. Harus mengerti. Boleh pakai bahasa Jawa, pakai bahasa Makassar, boleh aja. Tapi bahasa yang dia baca harus apa? Harus dipaham maksudnya apa. Maunya apa dan maksudnya apa. Syarat yang nomor 3, ayat takidah anna ruqyata la tu'athiru bi dhatiha. Dia harus meyakini bahwasanya ruqyah ini zatnya enggak bisa berpengaruh apa-apa. Perhatikan, zat ruqyah, zatnya ruqyah. Dia harus meyakini bahwasanya zat ruqyah ini enggak bisa ngasih pengaruh apa-apa. Tiga ini kalau ada, berarti itu ruqyah syar'iyah. Tiga ini kalau itu ada, berarti namanya apa? Ruqyah syar'iyah. Kalau ada. Tadi syaratnya apa tadinya itu, Pak? Quran dan hadis. Nama Allah, sifat-sifatnya. Kedua, pakai bahasa Arab. Bahasa selain ini mengerti artinya. Ketiga, yang nomor tiga apa? Lupa. Masya Allah. Pak Muslim, apa Pak Muslim? Oh, baca. Yang tiga apa Pak? Loh, yang ngelamun Pak. Tar, jangan dulu. Yang nomor tiga, Baca semuanya kan? Yang nomor tiga kan? Iya. Nah itu yang belakang itu. Itu. Antara. Apa yang nomor tiga? Iya, meyakini bahwasanya rukyah itu tidak bisa mempengaruhi sembuh dan gak sembuhnya ya. Yang bisa menyembuhkan hanya Allah. Itu kalau terpenuhi, maka itu namanya rukyah syar'iyah. Rukyah syar'iyah. Tapi nanti insya Allah ada hal-hal lain. Ini cuma kaidah umum ya, kaidah umum. Kalau dengan cara lain nanti gak akan ada bedanya antara PKS sama Salafi yang rukyah nanti itu. Ya kan? Kalau terpenuhi syaratnya memang itu rukyah syariah. Memang itu terpenuhi rukyah yang diperbolehkan. Cuma nanti cara mainnya itu kayak gimana? Nanti kita bahas selanjutnya. Kita cuma bahas rukyah secara umum yang diperbolehkan. Dan ini memang nas. Rukyah kan hanya ini toh, poinnya kan hanya ini. Poinnya hanya ini. 6. Halaman 23. Ada bagus sekali ini. Tentang bolehnya rukyah. Dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, kata beliau, kunna fi masirin, adalah kami para sahabat dalam satu perjalanan, faja'a jariyatun, datanglah seorang budak perempuan datang kepada kami sahabat sambil mengatakan, sesungguhnya Pak Kepala Desa lagi terkena sengatan kalajengking. Nah, apakah di antara kalian ada yang bisa merukyah? Perhatikan di sini. Jadi ada kepala desa, pemimpin satu kaum, satu kabilah, itu terkena sengatan kalajengking. Atau sengatan ular, terkena sengatan. Datang seorang budak mencari obat. Kebetulan di situ rukyah yang dicari. Ada nggak di antara kalian hei para sahabat Nabi yang tukang rukyah, yang pisang rukyah kepala desa yang terkena sengatan tadi? Ini minta rukyah kan ini kan? Memintakan rukyah untuk siapa? Kepala desa. Kemudian berdirilah seorang laki-laki dari kalangan para sahabat itu, lalu dia diruqyah dengan Al-Fatihah. Al-Fatihah diruqyah dengan Al-Fatihah. Ampunnya surah Al-Fatihah ini langsung sembuh, Pak. Masya Allah. Mantap kan? Ketika selesai, ketika sembuh, nah, perutnya ini dikasih hadiah berupa 30 kambing. Masya Allah, 30 kambing tuh. Ini ambil semuanya ini. Masya Allah. Terus dikasih susu, dikasih kambing. Ketika mereka pulang mau dimakan, Abu Said mengatakan, Ntar. Ojo dimakan dulu. Jangan dimakan dulu. Kita laporan dulu sama Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, iksamu ya udah bagi aja. Wadribu li bisam. Tapi bagiin untuk saya lo ya. Bagiin semuanya. Tapi jangan lupa saya ya. Nah, ini bukti bahwasanya rukyah itu orang-orang masalah. Selaka itu dari Al-Quran. Ini rojul merukyah orang yang terkena sengatan itu dengan bacaan apa? Al-Fatihah. Coba lihat Pak Yai kan biasanya Al-Fatihah gitu kan. Atau maksudnya Bismillah, Al-Fatihah aja. Al-Fatihah aja. Suruh itu. Bismillah kan. Atau yang kena sengatan tadi, bacaan ada Al-Fatihah. Al-Fatihah. Wasil Al-Fatihah. Nah kok orang mampan, kok orang sembuh. Ayo, pijes ini bukan gua Allah kok. Ya tinggal antumnya aja, yakin apa enggak? Antum banyak dosa apa enggak? Kita kan mohon kepada Allah dengan bacaan Al-Quran. Tuh, Rasulullah Sallallahu Sallam kata dia udah bagi aja, berarti tuh boleh rukyah itu minta upah. Nanti saya kira bahasa Allah, kan? Minta rukyah dikasih upah, diterima oleh oleh para sahabat. Bahkan mengatakan bagi untuk saya lo ya, bagi untuk saya lo ya. Nanti minta data bagi bagi saya ya. Gitu kan? Nah, artinya Nabi Yunus alaihi salatu wasalam tidak melarang perbuatan sahabat yang merukyah tadi. Bahkan Nabi diam. Nabi diam. Tidak ada masalah. Kemudian Nabi juga enggak ngomong loh, itu kok minta rukyah itu? Hah. Itu kok minta rukyah itu? Nabi juga enggak bisa apa-apa. Nabi juga tidak bisa apa-apa. Nabi diam. Enggak mengingkari rukyah, walau mengingkari orang yang minta rukyah. Wah, kita mengatakan, loh, harusnya antum sabar, enggak usah minta rukyah, gitu kan. Nanti kamu enggak masuk 70 golongan lo ya, 700 lo ya, 7000 lo ya. Nabi enggak bilang begitu. Nabi biar aja, diem aja, Nabi kok. Ya kan, enggak ada komentar apa-apa dari Nabi. Alayhi salatu wassalam. Di sini, halaman 24. Ibnu Qayyim rahimahullah kata beliau, laqad marra bi waqtin fi Makkata saqamtu fi wala ajidu tabiban wala dawa'an. Ibnu Qayyim ketika di Mekah sakit. Sakit keras. Dia enggak mendapatkan dokter wala obat. Cari dokter enggak ada, cari obat enggak ada. Posisi beliau itu sakit. Apa? Fakuntu u'alifu nafsi bil-Fatihah. Dan adalah saya mengobati diriku sendiri dengan membaca Fatihah. Ibnu Qayyim meruqyah. Sakitnya diruqyah sendiri dengan membaca Al-Fatihah. Dibaca. Fa'ara taksiran ajiba. Aku melihat pengaruh Al-Fatihah itu pengaruhnya luar biasa terhadap sakit saya. Sembuh pak, kenapa? Akhudhu surbatan min ma'i zamzam. Aku ambil air zamzam. Ini pak cara mainnya. Ana ambil air zamzam, diambil. Kemudian dibacakan Fatihah padanya. Ambil zamzam, dibaca Fatihah. Dibaca berulang-ulang, pak. Dibaca berulang-ulang. Minta sama Allah udah ini. Mau ambil zamzam, dibaca berulang-ulang. Fawajat budalikal buah sama. Saya dapati dengan sebab baca. Baca Fatihah dengan air zamzam ini saya dapati sembuh total. Pak, sembuh total. Masya Allah. Bisa kayak gini nih. Ternyata kata Ibnu Qayyim, saya nasihatkan kepada yang lain selain saya, itu juga mendapatkan kesembuhan yang total disebabkan baca Fatihah dengan zamzam tadi. Itu menunjukkan apa? Rukyah kan? Rukyah. Rukyah. Masya Allah. Ya, kalau antum bisa dipraktekan, praktekan aja. Setelah ada rukyah mandiri. Di antara rukyah mandiri adalah ini. Cuma nanti, rukyah mandiri itu ada caranya biar dia bisa merukyah sendiri, biar dia bisa merukyah sendiri dengan memahami kaidah-kaidahnya, insya Allah enak, insya Allah bisa. Tapi yang terpenting di sini adalah boleh meminta rukyah. Jelas. Faedah yang kedua, ikhwan, surat Fatihah itu masya Allah luar biasa. Fatihah ini luar biasa, membawa keberkahan, membawa kesembuhan, kan ya. Nah, membawa keberkahan, membawa kesembuhan. Jadi Pak Yai, Pak Yai biasa nih masuk Al-Fatihah itu ya, ya aslinya mana ya, mantap ya, cuma penempatannya kadang-kadang gak pas ya, penempatannya kadang-kadang gak pas, tapi pada dasarnya masya Allah luar biasa. Ibnu Qayyim bisa sembuh ya kawan dari sakitnya dengan hanya meruqyah, dengan hanya meruqyah baca zam-zam, meruqyah sembuh penyakitnya, sembuh penyakitnya. Nah, kemudian seterusnya, selanjutnya, kalau antum katakan boleh rukyah dan rukyah itu enggak ada masalah, bagaimana dengan hadis Nabi alaihi salatu wasalam, la rukyata illa fi ainin aw khumatin. Nabi mengatakan tidak ada rukyah kecuali orang yang terkena penyakit ain dan orang yang terkena penyakit panas. Hadis ini menunjukkan bahwasannya apa? Bahwasannya rukyah itu terbatas pada dua tok. Satu, penyakit apa? Ain. Dan yang kedua apa? Penyakit apa? Panas. Berarti gak boleh untuk yang lain dong. Nah itu kan, iya kan? Ini hadis Rasul alaihi salatu wasalam. Ah, jawabannya gak bisa begitu. Para ulama menjelaskan bahwa tanda maksud daripada la rukyata fil aini awil huma itu maksudnya tidaklah ada rukyah yang paling mujarab kecuali rukyah itu diberikan kepada penyakit ain dan penyakit panas. Tidak meniadakan gak boleh dipakai yang lain, bukan. Contoh, contoh di dalam ini ya, tidak ada yang paling pinter di masjid ini kecuali namanya Ali. Apakah maknanya, maknanya ini yang lain goblok semuanya, kan enggak bisa. Maksudnya ada yang pinter cuma enggak bisa nandingi Ali. Paham kan? Contoh lagi, tidak ada obat yang, tidak ada obat untuk penyakit kepala kecuali oskadon. Contoh, kecuali oskadon. Apakah menafikan, apakah meniadakan enggak ada obat untuk sakit kepala? Selainnya ada, cuma enggak, kurang man, kurang tol, kurang mantep. Nah, kurang mujarab. Paling mujarab itu adalah oskadon. Tapi paramek itu juga bisa, cuma kurang, kurang mantep. Nah, begitu pula makna hadis, tidak ada rukyah kecuali penyakit ain dan penyakit panas. Maksudnya rukyah itu adalah obat yang paling bagus untuk orang terkena penyakit ain dan penyakit apa? Panas. Enggak menafikan yang lain. Yang menafikan bisa, yang lain bisa. Dirukyah juga bisa. Buktinya orang yang terkena sengatan apa? Kalajengking sembuh. Ya kan? Sembuh. Jadi itu enggak menafikan. Apa itu penyakit ain, Pak? Sekarang paham penyakit ain? Penyakit ain itu banyak perinciannya. Kesimpulannya adalah sebabnya karena mata. mata yang jahat itu bisa menyebabkan orang itu sakit disebabkan kita. Jadi mata yang muncul dari dengki, dari hasad itu memancarkan pancaran yang menakutkan sehingga seseorang itu melihatnya itu bisa langsung apa sakit dengan sebab mata ini. Biasa anak kecil kan, kalau sama orang yang dengki gitu kan, waduh ujuk-ujuk kok panas ya, terkena ini kan. Nah, ini ain juga bisa dilihat oleh seseorang yang menakjubkan, yang mengherankan. Tapi ketika dia melihat, tidak bilang masya Allah, tidak bilang masya Allah. Maka dengan sebab dia terheran-heran dengan sesuatu tadi dan dia tidak membaca masya Allah, maka terkenalah penyakit ain. Contoh, antum melihat, coba bapak ini loh, luantengnya pol. Nih, bapak ini ganteng sekali. Jenengan lihatin bapak kok ganteng gitu kan. Tapi jenengan enggak motos masya Allah, enggak motos masya Allah. Setelah aku melihatin dia, walaupun mata anda itu enggak memancar pancaran dengki dan hasad, cuma anda melihat dengan bentuk mengherankan dan anda enggak baca masya Allah, bisa sakit ini orang. Contoh lagi, aku melihat seseorang yang pintar sekali, pintar sekali. Aku melihat, masya Allah, aku tidak bilang masya Allah ya, kok pintar anak ini. Aku lihat ini aja pintar, ya, nggak mau sama masya Allah ya. Itu bisa sakit ini anak. Apa bisa jadi yang dia hafal itu hilang, pintarnya bisa hilang. Bisa hilang akibat penyakit ain itu. Bahaya itu penyakit ain itu. Makanya jenengan lihat Saudi kan, omanya terus masya Allah gitu kan. Mobilnya bilang apa? Masya Allah. Itu menjaga supaya tidak terkena penyakit ain. Ya, soalnya kalau terkena penyakit ain nanti membahayakan bukan kepada anda, tapi kepada orang yang kamu lihat. Kepada orang kamu pandang, itu masalahnya. Makanya kalau antum melihat istri antum kok cuantik gitu, masya Allah kok cuantik istriku ya gitu kan. Oh cuma dipandangin aja sambil cuantik pol bujuku ya, cantik sekali istriku ini. Tanpa bilang masya Allah, oh jelek nanti itu. Ya jangan jelek nanti itu. Ya, jadi jangan lupa itu punya penyakit ain. Penyakit ain. Lah, orang yang terkena penyakit ain itu nanti panas. Dia panas sih kalau nanti itu. Lah, nanti ada cara merukyah orang-orang yang terkena penyakit ain ini ada caranya. Ada caranya. Nah. Sampai jam berapa, Bang Anu? Jam 12. Sekarang jam berapa? Enam. Kemudian selanjutnya, apa ada pertanyaan Asila? Enggak, hasilnya nanti. Hasilnya nanti setelah apa? Setelah asar, mau asar. Nanti ada pertanyaan terkait dengan rukyah atau cara rukyah atau apa nanti digabung jadi dua sama Serkondi. Terus selanjutnya. Masya Allah. Paham kan insya Allah ya? Kalau belum paham, paham temanya kan? Paham. Terus hukmu akhdil ujrah ala ruqyah, hukum meminta upah, meminta upah atas ruqyah. Jadi kasih patok yang ruqyah sekali datang 100 ribu, kayak dokter spesialis kan. Dokter spesialis. Nah, barakallahu'alaikum. Antum ingat-ingat ya, dokter spesialis ya, itu hanya sekedar 5 menit itu bayar berapa? 200 ribu. 5 menit toh. Rukiah ini berjam-jam dikasih 10 ribu. Gak adil ya. Taib. Rukiah itu taruhannya nyawanya dia, nyawa istri dan anaknya. Lu kok bisa? Iya, musuhnya jin nih. Kalau jin marah-marah gimana coba? Nah, iya, makanya perukia harus siap semuanya. Nyawa Anda harus disiapkan, keluarga dan anak-anak Anda disiapkan. Semuanya itu akan digoong sama setan, sama jin. Ketika antum jin sudah seneng di tempatnya ini, antum suruh pergi, ya marahlah. Allah tak gorok kan, katanya kan, kata jinnya. Nah, kalau nggak bisa gorok bapaknya, anaknya digorok nanti istrinya. Maka lihat ini, pengorbanan perupia itu, pengorbanan nyawa dan keluarganya diperuntukkan untuk ngobati antum. Berarti jerih payahnya itu melebihi jerih payahnya siapa? Dokter. Oh iya. Sekerjas apapun belajar dokter bisa. Ya. Nembak aja duit berapa jadi dokter. Rukiah gak bisa nembak. Aku bayar ratusan juta gak akan bisa jadi perukiah. Gak akan bisa. Perukiah itu butuh belajar, butuh keikhlasan, butuh ini. Oh, banyak syaratnya yang harus dia tempuh. Dia kalau gak ibadah rajin, hancur nanti dia. Perukiah ibadahnya harus rajin, zikirnya harus rajin, baca Qurannya harus rajin. Itu sebenarnya benteng dari setan, dari jin. Karena musuh-musuh dia jin. Nah, kalau dokter gak sholat gak apa-apa, gak zikir ya orang masalah loh. Maka yang justru perlu diperhatikan itu rukyah. Tapi aneh kaum-kaum muslimin ini, rukyah itu sedikit apa? Kecil aja 10 ribu. Kadang-kadang jazakallah khairan, jazakallah khairan. Coba aku ke dokter spesialis, coba ya jazakallah khairan. Temper kamu. Enak aja jazakallah khairan. Loh, itu fakta. Itu fakta. Kadang-kadang rukyah itu semalam suntuk gak tidur. Karena kita rukyah santri itu ya. Ya. Ini Ustaz Toha ada itu. Dari isak sampai subuh. Gak mari-mari. Gak selesai-selesai. Wah, jin yang nakali pol ya. Jin kiriman gitu kayak itu. Gak selesai-selesai ya Allah. Coba lihat, meninggalkan istri anak loh. Wis baca Quran sampai elek. Sampai elek pol coba. Lah, lebih ngeri lagi orang yang sudah diruqyah dan sembuh. Ya, apa kabar gitu aja ketemu, apa kabar gitu toh. Enggak ingat sama sekali kebaikan perutnya itu sama sekali. Ini fakta. Fakta. Coba kalau Anda disembuhkan dari dokter, coba lihat. Lah, jazakallah khairan Pak Dokter, jazakallah. Yo, kok nyembah-nyembah apa? Minta apa dokter tak kasih. Ini obat, ini orang yang kena penyakit rukyah itu, datangkan ratusan dokter enggak menyembuhkan. Karena beda faknya. Beda faknya. Jadi ini mohon diperhatikan. Jadi orang rukyah itu bukan orang gampangan. Itu taruhannya tenaga, waktu, dan seterusnya. Tenaga dan waktu. Setelah itu saya, anak gak mau jadi perupnya lagi. Tak serahkan ke, ini kan Puspa dicatkan saya dulu. Ya, dan sampai sekarang juga tampil saya. Udah, antum urus ini. Itu, makanya takkan saja nanti dia. Ini urusan. Ya urusan rupiah, bagian rupiah dia. Udah. Makanya seru, udah, antum urus. Anak gak ngurus ini lagi, anak ngurus ke pesantren ngaji. Habis waktu. Dan memang harus ada yang fokus dalam bab ini. Bagaimana kaum muslimin nantinya, kasihan kan mereka. Butuh obat. Butuh obat. Coba lihat. Tapi dipandang sebelah mata oleh kaum muslimin. Dipandang sebelah mata apa? Kalau pas sembuh ya wes, selesai perkaranya. Selesai perkaranya, udah sembuh selesai sudah. Lah kenal wala salam. Tidak kenal lagi sudah. Tidak kenal lagi sudah. Allah musta'an, Allah musta'an. Itu yang ada. Jadi kalau dibahas, boleh enggak mematok opah, mengambil opah atas rukyahnya itu boleh enggak? Nah sekarang kita lihat hukum syar'nya, hukum syariatnya, boleh apa enggak? Kita bukan membahas sampai dan letingnya kan. Sekarang yang kita lihat hukum syariatnya, boleh apa tidak? Kalau letih-letih kan, udah selesai perkara letih. Tapi sekarang hukum syariatnya boleh apa enggak? Kayak hukum bekam. Bekam itu wis capek, wis gini, boleh enggak mengambil opah dari bekam? Yang paling kuat hukumnya makruh loh, makruh. Bekam itu makruh. Loh, aku capek ustaz gini. Urusan capek. Tapi urusan hukum syariat ini begini dalilnya. Dalilnya begini, ini begini. Kolkolasonya ringkasnya makruh. Begitu pula nanti rukyah. Mematok atau mengambil opah dari rukyah. Yang begitu capek letihnya. Pengorbanannya nyawa, taruhannya nyawa. Gimana hukum syariatnya? Boleh enggak ngambil opah dari darinya? Jelas? Yes. Alhamdulillah. Para ulama berselisih pendapat tentang ini. Perhatikan, aku mau jelas dulu. Kenapa sih para ulama kok berselisih pendapat? Permasalahannya yang dipakai obat itu Al-Quran. Itu permasalahannya. Tapi ini, permasalahannya bukan capeknya kamu, letihnya kamu. Bukan itu yang dibahas. Tapi yang dibahas, pengobatan yang Anda pakai itu memakai Al-Quran. Memakai hadis Rasul alaihi salatu wassalam. Bagi yang mengatakan boleh dengan apa memakai tadi, ya kan, dengan pakai Quran boleh dipakai kerja gitu kan ya, bahasa kasarnya kan, ya boleh. Kalau nggak boleh, ya nggak boleh ngambil opah. Jadi sini letak poinnya. Sama aja nanti kayak ngajar Al-Quran, TPA itu kan, boleh nggak ngambil opah? Dengan kita ngajarkan Al-Quran. Nah ini juga pembahasan nanti ini. Boleh apa enggak? Nah itu kan. Nah, boleh enggak jadi ustaz ngambil opah? Kalau ngaji sama saya, bayar duit. Ayo, berapaan? 500 ribuan. Mana? Nah gitu kan. Itu boleh apa enggak? Gitu-gitu. Gitu loh. Ini dibahas semuanya ini. Jadi jangan asal kok. Asal apa? Asal enggak boleh, jangan begitu. Semua ada hukum syariatnya, boleh apa enggak? Ini itu. Baik. Pendapat yang pertama, la yajuz ayattakhid ar-raqi min ar-ruqyah hirfatan ya'tamidu 'alaiha wa yufridu 'ala al-maridi ajran ma'luma. Pendapat yang pertama, perukyah tidak boleh menjadikan rukyah itu kerjaan. Tidak boleh rukyah itu dijadikan kerjaan untuk mencari rezeki. Dan hidupnya bersandar kepada rukyah tadi. Jadi dia enggak makan kalau enggak rukyah orang. Dia enggak makan kalau enggak rukyah orang. Nah, ini enggak boleh menurut pendapat yang pertama. Sehingga dia yufrid alaihi ajran ma'luma. Dia sudah mematok harga tertentu bagi orang yang minta rukyah. Enggak, Ustaz. Aku minta rukyah ya. Boleh. Berapa kamu mau? 100 ribu. Enggak iso. Juta. Loh, ya enggak apa-apa ini. Ini pendapat yang pertama enggak boleh. Enggak boleh. Antum kok ngono ora oleh. Rukyah jangan dibikin kerjaan. Rukyah enggak boleh dibikin kerjaan. Sehingga Anda mematok harga dari kerjaan kamu itu enggak boleh. Kayak para dokter kan, lagi matok harga kan, spesialis 200 ribu sekali datang ke badannya. Ini enggak boleh katanya. Baik. Alasannya dari Ubadah bin Shamit halaman 32 ya. Ada hadis yang mereka pakai cuma lemah, anda enggak singgung, anda enggak sebutkan. Hadis Ubadah bin Shamit. Berarti kan hadisnya. Karena nanti ini sandaran pokok nanti ini. Karena barakallahu fikum, ada sebagian teman-teman kita justru juga agak mengatakan begini. Rukyah itu enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Karena enggak ada salafnya rukyah itu. Ingat deh, rukyah itu enggak ada salafnya katanya. Kalau dia bilang enggak ada salafnya, keliru, jelaskan. Kedua, dia mengatakan lagi rukyah itu jelek. Kenapa jelek? Karena dia ngambil obat dari apa? Dari rukyahnya. Ya, omongan kayak gini ini kurang pas juga. Nanti kalau dibalik, antum juga makan juga dari dakwah gitu kok. Kalau nggak dakwah ya nggak makan gitu kok. Gimana coba ya kan? Jadi dia nggak bisa, nggak punya kerjaan sendiri juga, nggak bisa nyangkul, nggak bisa apa kan? Nanti malah dibalik itu malah susah. Jadi barakallahu fikum, kita bukan membahas itunya. Yang kita bahas ilmu syar'inya apa. Itu kan seperti itu. Ilmiahnya kan jangan membahas itu lah. Ilmu syar'inya secara syariat boleh apa enggak itu loh. Itu yang kita bahas. Kulasannya pendapat yang pertama enggak boleh. Ya kan? Ini alasannya. Alim tunasan min ahli sufah. Saya mengetahui manusia dari ahli sufah. Tahu ahli sufah apa? Orang yang tinggal di emperan masjid. Sahabat Nabi yang hijrah ke Madinah, yang tidak punya keluarga dan family, dan tidak punya keluarga, anak dan seterusnya, tinggalnya di emperan masjid. Dikenalah dengan ahli sufah. Kata Ubadah bin Shamit, saya mengetahui manusia-manusia dari al-sufa. Perhatikan sini. Alamtu nasan min ahli sufa al-kitab atau al-Quran. Katanya Ubadah bin Shamit, saya mengajari manusia dari ahli sufa, saya mengajari mereka membaca Al-Quran dan menulis Arab. Jadi kerjaannya Ubadah bin Shamit ini mengajar Al-Quran dan ngajari nulis Arab. Fa'ada ilayya rajulun minhum qawsa. Lalu seorang laki-laki mengasih hadiah kepadaku. Seorang laki-laki dari mereka, dari Al-Sufa, yang saya ajari itu ngasih hadiah kepadaku sebuah hausan tombak. Aku dikasih hadiah dengan tombak. Fakultu, aku pun berkata, walaisat limalun wa armi ana fi sabilillah. Aku berkata pada diriku, iya ya, saya juga enggak punya duit. Kata ini baru sampai di sini tahu, saya enggak punya duit. Saya kan bisa pakai ini tombak perang di jalan Allah, kan bagus. Gitu kan? Kan bagus. Saya bisa pakai untuk perang kan, saya enggak punya duit untuk beli. Kan bisa saya pakai untuk jihad. Nah, lihat. Fasa'altun Nabiya alaihi salatu wassalam. Lalu saya bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Ini ya suruka antu tawwaqa biha tawqa min narin faqbalha. Kata Nabi, jikalau kamu ingin dikalungkan dengan suatu kalung dari api neraka, yo trimon. Oh, ngeri kan? Trimon. Suf, ancamannya dikalungkan dengan kalung dari api neraka. Kalau aku pengen dikalungkan dengan itu, terima saja. Perhatikan, ini bentuknya ngajar. Ngajar Quran dan ngajar menulis Al-Quran. Selesai ngajar, dikasih hadiah oleh jamaah yang belajar sama dia. Dikasih hadiah. Diterima sama Ubadah bin Shamit, namanya gak punya duit kan, diterima. Setelah diterima, Nabi bilang, kalau memang kamu pengen masuk dikasih kalung dari kalung neraka, ya primon. Bayangkan ini kan. Nah, permasalahannya apa? Karena hadiah itu berkaitan dengan pengajaran Al-Quran kan. Sama saja orang pakai rukyah. Rukyah yang dibacakan Al-Qur'annya kan? Rukyah yang dibacakan Al-Qur'annya. Nerima hadiah aja enggak boleh, apalagi matok harga tambah enggak boleh. Jelas kan? Nerima hadiah aja ora oleh. Apa maneh apa? Matok harga tambah enggak boleh. Jelas? Ilahnya sama. Ini ngajarkan Al-Qur'an, menulis Al-Qur'an, ini merukyah dengan baca Al-Quran kan sama. Jelas kan? Ayo. Hadisnya sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Bahaya lo ini. Yang ngajar-ngajar TPA lo ya. Yang ngajar-ngajar TPA. Ngajarkan Quran, ngajarkan ini. Menurut dohirnya hadis tadi, enggak boleh nerima hadiah. Nerima hadiah enggak boleh. Apalagi matok harga, sopo sing belajar Quran, ngajar Quran di saya, sebulannya berapa? 500 ribu sebulan 500 ribu. Hadis pendapat yang kedua. Itu pendapat yang pertama loh ya. Pendapat jumhur ahli ilmi. Mengambil opah dari rukyah itu boleh. Gak ada masalah. Mengambil opah dari rukyah itu boleh. Gak ada masalah. Ini pendapat yang kedua. Berarti kan alasannya. Satu, Ar-Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, inna ahakka ma'akhattum alaihi ajra kitabullah. Opa yang antum ambil, opa yang berat antum ambil adalah karena Al-Quran. Opa yang berat antum ambil adalah karena Al-Quran. Berarti apa? zahirnya boleh. Justru mengambil obat yang lebih layak dalam mengambil obat adalah karena Al-Qur'an. Betul enggak? Karena Al-Qur'an obat layak sekali. Ngajar Qur'an, ngambil obat itu layak sekali. Rukyah orang dengan Al-Qur'an itu layak sekali. Layak sekali. Sesuai dengan hadis ini. Loh, berarti antara hadis yang pertama, hadis yang kedua terjadi apa? Kontradisi, makanya itulah terjadilah khilaf di antara para ulama. Ada yang enggak membolehkan karena hadis Ubadah bin Shamit, dan ada yang membolehkan karena hadis yang kita baca tadi. Masya Allah. Hadis yang kedua, hadis cerita tentang merukyah Pak Kepala Desa. Ya, Pak Kepala Desa. Apa tadi kesimpulannya? Setelah dirukyah, dikasih apa? Kasih kambing dan dikasih susu kan? Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, ya udah bagi antar kalian dan jangan lupa saya ya. Nah, gitu kan? Nah, ini berarti mengambil hadiah dikarenakan apa? Membaca Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an lalu mengambil hadiahnya. Ini enggak apa-apa oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Lah, dari beberapa dalil tadi terjadilah kontradiksi. Manakah yang paling kuat? Manakah yang paling kuat? Boleh atau kan enggak boleh? Masalah ini kawan tuh ya. Karena kalau kita mau ngasih hadiah enggak boleh. Nari harga enggak boleh. Gimana nanti? Ada mengatakan boleh kan? Nah, sekarang mana yang paling kuat di antara pendapat yang ada ini? Manakah yang paling kuat di antara dua pendapat ini? Yang paling kuat adalah pendapat yang kedua. Dua. Boleh apa? Boleh mengambil opah. Nah, jikalau antum gak sependapat dengan saya, ya gak apa-apa. Saya gak maksa antum harus ikut pendapat saya kok. Cuma kita harus legowo. Legowo pak. Harus lapang dada. Itu yang penting di sini. Orang memilih terserah memilih. Yang penting pendapat itu ada di antara ulama. Paham kan? Yang masalah itu maksa. Itu loh. Ana memilih pendapat ini, kalian harus ikut pendapat saya. Ini yang salah. Paham enggak? Saya enggak pernah ngajarkan santri-santri saya harus ikut sama saya dalam memilih apapun pendapat yang saya pilih. Makanya kami ajari mereka usul fikih, ilmu nahwu, kaidah fikih, biar bisa memilih sendiri. Yang penting pilihan itu enggak keluar dari jalurnya para ulama. Nah kalau santri gak pernah diajari usul fikih, gak diajari ilmu ini, terus maunya gimana ustaz ini? Mau supaya dia ngikutin pendapat ustaznya aja? Hah? Ya gak boleh kan gitu-itu. Antum itu merdeka. Zaman kita zaman 40 apa-apa? Kemerdekaan. Aku memilih pendapat, terserah memilih pendapat. Yang penting pilihan itu didasari ilmu. Paham kan? Gak ada istilahnya paksaan. Salaf itu main iPhone, milih pendapat, nantai terserah. Yang penting ada ilmunya. Ana milih pendapat yang mengatakan apa? Gak boleh ustaz, boleh. Kita terima, abdol, gitu kan? Mau milih pendapat, boleh. Dia mau enggak, terserah. Gak ada masalah. Yang masalah itu kalau tukaran, tengkaran, gara-gara pendapat yang ada di antara para ulama itu lucu. Wis gede udah besar kayak anak kecil kemarin aja. Ya kalau bocah kecil tengkar aja rasa kecil anak kecil tengkaran. Terus kita wis gede, wis berjenggot. Mau tengkaran kenapa saudara kita gara-gara perkara yang diperselisihkan oleh para ulama ngapain? Jelas apa enggak? Dan kita enggak boleh diikat dengan pendapat satu ustaz. Enggak boleh. Tidak boleh. Jangankan satu ustaz, satu syekh saja kita diikat dengan pendapat satu syekh saja itu enggak boleh, apalagi ustaz. Bahkan Ibnu Qayyim mengatakan itu adalah syirik di dalam rububiyah. Karena yang berat untuk menjadikan syarat hanya Allah dan Rasulnya. Antum ikat pendapat, seluruh pendapat antum harus kepada satu orang. Saya orang ini wahyu dari Allah aja. Enggak bisa. Kita enggak bisa diikat dengan satu orang, Pak. Itulah budak lah. Kalau budak itu diikat satu orang, kita bukan budak. Maka memilih pendapat, terserah aku memilih. Yang penting pilihan itu ono dasarnya. Paham kan ya kawan? Kalau aku memilih, enggak boleh ustaz. Enggak boleh. Jadi kalau aku rukyah sampai elek gitu kan, sampai capek, ya gak usah narik harga, itu sabar aja. Aku gak makan, ya sabar aja, itu pendapatnya antum kok. Dan gak usah mencela orang lain. Gak usah mencela orang lain. Gak usah maksa orang, aku harus ikut saya. Gak usah apa, aku harus ikut saya. Gak ada harus-harusan gitu, gak ada. Enak aja harus-harus saja. Jangan merdeka gini kok yang harus-harus. Ini cuma Belanda dulu lah. Dah, sampai sini dulu. Tinggal bantahannya besok ya. Ustaz kok milih pendapat yang kedua? Otomatis ustaz harus punya jawaban kan? Jawaban terhadap dalil yang dipakai oleh pendapat yang berapa? Yang pertama. Ini insya Allah kita akan bahas besok sampai terakhir insya Allah. Mudah-mudahan selesai insya Allah. Baik, jelas insya Allah. Jelas, gak ada ngantuk kan? Ya wis, jangan ngantuk lah kan. Pertanyaannya nanti kami tulis aja pertanyaannya, nanti kita akan jawab sebelum asar, insya Allah sebelum asar ya, kumpulkan aja pertanyaannya, kita akan jawab insya Allah setelah asar insya Allah. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.